أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويشترط الوجوب ويشترط لوجوب القصاص في القتيل إسلام dan syaratkan kedua wajib kisos ing dalam kang den pateni opo islamun islam amanun atawa aman fayuhaddarul harabiyu makaden sia-siakan Sobal Arabi kafir gang bangsa Arabi wal murtadulan wong kang murtad wa man alaihi kisos len wong kang ikut tetep ing atasen man utawi kisos kagairihi kaya liyane man Wazanil muhsan lan utawi wong kang zina muhsan iku yen qatalahu zimmiun lamun madani hu ing zanil muhsan sabaga bir zimmi kutila magadan bunuh ya zimmi aw muslimun atawa wong kang muslim dikidaburang mahu aslama atawa manjing islam ya zimmi Fala kutila fil asohi ing dalam mungguh kawal asoh ing dalam mungguh kawal asoh Setiajan orang neraskan pengawasan orang-orang bacakan hilafatihah Kehiji kanggo Haji Ahmad bin Nur Hawasangiang Haja Sa'ah binti Haji Gebang Haji Harma Haji Hamim Haji Jarkoni bin Haji Harun Sukaisih bin Hasim Almarhum Muhammad Zain bin Rasim Pakulunan Barat Almarhum Idi bin Hawa Wa'ir bin Kemudian Usna binti Raih binti Adam Almarhumah Siti Fatimah binti Haji Hamid Haji Syakur bin Haji Ghazali Haji Mahari bin Irah Wahib bin Haji Kemudian bin Haji Supian kemudian Yuma Haji Kanim bin Haji Kati Cigaraksa kemudian Hajah Sarmi binti Sama'ah Gebang Sukadamai akhirnya adalah keluarga toko Mas Tabrani kurang doakan tadi kurang disebatkan amina mudah-mudahan utawa damang dipasihan enggal damang pasihan kasobaran boh nuti damang naboh keluargana nung parantos mulih kajati mulang ka asal mudah-mudahan dihampura sakabeh dosana dilegakeun tur dicaangkeun di kuburanana ditempatkeun dina rahmat Allah bi barakati ummil Qur'an al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin terakhir aya keneh tinggalin almarhum almaghfulah Abah Haji Jamhari bin Haji Minan Pasirangdu engkel Cibadak Cikupa meninggal Kamis kemari. Pangdoakeun mudah-mudahan diampura sakabeh dosana, cangkeun dikuburanana aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala. Bi barakati umil Qur'an al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Pertanyaan, ya saya punya masalah tentang warisan dari orang tua saya. Ah, sugan kebagian ya. Luas 3000 meter sekarang dijual, dipindahkan. Saya minta diganti, tidak dikasih. Bagaimana hukumnya? Tolong dijelas. Boro-boro merenya lagi gitu, menang orang. Beres ya. Itu ya mah saya ngajawabna antara nu ngajualna saha aju kuduna dibagi sabaraha itu kudu daratang kabehana. Beres itu pertanyaanana itu saya potong ki. Saya punya luasnya 3 sekarang dijualna ku saha, dipindahkeun ka mana jang naon. Saya minta diganti ka saha. Ya dikasih bagaimana oleh siapa? Ah siapa? Tersa kolak kajian hukum aja. Ah yes. Urang ngeraskin pengawasan urang mengenai soal bunuh membunuh. Masya Allah, masya Allah, masya Allah. Kemari dijelaskan untuk mencapai sasaran kisos bunuh bunuh deui atawa turun karena diat 100 onta eta adalah kudu tepat syaratna dina urusan masalah rukun kisos ayat 3 hiji qatlu ngabunuh bener-bener pelaku pembunuh ngalakukeun ngabunuh jadi aya pembunuhan. Kadua ngabunuhna kudu ngahaja. Syarat ngabunuhna kitu kudu ngahaja nomor kahiji. Nomor kedua qatil aya nu dibunuhna, nomor ketilu aya nu ngabunuhna. Syarat nomor kahiji masalah pembunuhan ngabunuhna. Nu ngabunuh jeung nu dibunuhna kudu ngandung syarat pembunuhanana ieu adalah kudu aya mukafaah dina agama. Kamari geus dijelaskeun soal nu ngabunuhna kudu pembunuhanana kudu ngahaja. Oge di nagarana nagara kitu nu aman. Ulah dina daril harab. Daril haroba komo kercampu perang atau makin urang loba ngabunuh makin hebat. Nomor kedua na etawa di kitu di desa Islam wajib sama di negara Islam mah. Lamun di negara kapir harobi mah tewajib kudu dikisos. atawa jelemana murtad tekudu dibunuh. Nu kamari geus dijelaskeun kuari dek ngajelaskeun masalah syarat nomor kedua ialah anu patali jeung kotil, kotil teh nu dibunuhna. Keterakhir anu ngabunuhna. Tadi mah pembunuhanna dilakukeun di mana jeung kumaha? Kuari mah nu dibunuhna saha? Nu kudu dikisos teh bentuk nu dibunuhna model kumaha? Waduh. Jika jangan musani payustaratu liwujubil kisosi disyaratkan karena wajib kisos pil kotili dinu dibunuh kotilun wazan fa'ilun santri magesta aneh ayah fa'ilun bimana fa'ilun ayah fa'ilun bimana maf'ul tama dina sorob dek aya tamah kal qatil bi makna maqtu. Jadi qatil teh wazan fa'il. Jadi ngaji kitab mah kudu nganyaokeun wazan-wazan heula nasrib ngaranna. Ke nyaritakeun segat mubalago aya sabaraha. Jadi hayang kena bisa maca kitab dia temahi waktu 10 tahun. Temahi nu 10 tahun kita ditu nak kagoda ku Golkar. Jeuta ararangeus bararata jadi kiaina. Nu 15 tahun geus sarua malah nu geus jadi abuya. Sarua bae bararata. Paye disyaratkeun untuk katerapan kuwajib balespati kisos ngaranna. Jadi bahasa Arab mah kisos, bahasa urang mah balespati. Tuh. Bahasa teh hese. Urang mah teu nyaho bahasa reformasi teu nyaho, bahasa demo teu nyaho. Teu nyaho urang. Bahasa IMF teu nyaho, bahasa MNC teu nyaho, beuki luhur beda. Naon eta bahasa-bahasa? Kadenge ku celima nu sok nonton TV mah sok ngadenge kan. Tuh, sasada sorangan. Ai pihartieunana mah jeung ka mana loyogna teu teu ngarti sarua bae. Jate dibejaan ku pamarentah. Mun urang kuari di bejaan urusan struktur kepamarentahan kuarinya ho pasti mau golok kuari kene. Lurah pencit, camat pencit mun urang di berenya ho acak-acakan ujar presiden kumbuana baiknya di pencit di sate mun nyaho ngan hadena urang mante alhamdulillah ya Rabbil. Ngantinya oma dibobodo. Sakitu doang kudu nemah bae jeung urang jelema bodo. Geus urang menemah jelema bodo aju dibobodo bae. Kajeun nu penting mah urang mah salamet fid dunya wal urang teh kan kasalebetan bae ulah hese-hese lah. Kuari nu pararaeh demo sanu tanggung jawabna. Deres menuturkeun ieu mah ieu paeh paehan deui atawa 100 onta. Meureun bapakna dibere 100 onta lah kajeun lah anak aing isuk mah paehan deui habek. Ojol pake meuli truk. Eta mah eueuh komusna kos kitu mah anak mah tetep bayanya ah jeung dedek. Tapi lamun kuari korban-korbanan memperjuangkeun naon sampaikeun ka paeh saha nu bertanggung jawab. Nu di rumah sakit kuari saha nu bertanggung jawab nu diperjuangkeunana naon haju ieu mun tayangna ka saha. Eta nu kudu diperhitungkeun. Tes. Iki sos teh bahasa Arab bahasa orang nama balsan maehan tak lu ingin nak hendai tak balsan maehan jadi maehan dibalasku paehan deh nah, itu bahasa Arab nak yesos atuh aing ngaji jeung urang ketos batu kieu. Ya, bener sebrat. Pas bener ngaji jeung sekel nyekelan pacul. Waluku. Geus we kieu ngeunaheun ngaji teh badeg doge ngeunaheun bae. Nikmat urang geus mendingan kos urang ge ngaji mah di lembur bahasana ge make bahasa kos urang we kieu. Ngarti los teu kajeun. Nomor kahiji nu dipaehanana Islamun kudu beragama Islam atawa lain beragama Islam mah ngan aya pengamanan ti pemerintah domestik gitu ngaranna kitu orang musafir ti Amerika ka Indonesia. Musafir mah serem teuing. Bahasana naon tah lamun ti Amerika ka urang? Bahasa kerenna naon? Turiset. Turis. Tah, diamankeun ku nagara di urang teh atawa kafir di urang nu encan boga igoma. Igoma mah di Arab. Di urang mah warga negara Indonesia WNI teh kakarek sah nyeun KTP ieu mah henteu boga nyana nyeun pabrik di urang kontrak minta pengamanan di negara Indonesia selama nyana di dieu kontrakna baheula make reflita 25 tahun atawa 2015 tahun nyana bayar jizyat upeti ka nagara encek-encek ti Hong Kong, ti Korea, ti Jerman, Cina, ti Australia, ti Jepang nu araya di urang yeun pabrik eta adalah aya pengamanan ti nagara teu meunang dibunuh teu meunang kecuali nyana nyieun pemberontakan di urang urang berontak deh. Selamanya nanti dia hanya untuk berekonomi teu meunang atawa jana deuk ulin doang deuk neuleuan daerah coba hayang nyaho ceuknya di Balaraja aya naon oh ternyata aya taneuh pindah nyana neuleu tak kadinya teh aya naon deui cenah oh aya kuburan hudang di Iwul. Le, emang kurang barat bagi itu resepen gano gitu-gitu resepen gano makano kos gitu dah oh iya ayah naon cina iya jelum memakai samping memakai kopeah iya di Amerika mau kos gitu iya oh iya orang pedalaman foto punya anak orang nute aneh gano mah aneh orang baratnya kos gitu atau sabalikna barangnya na datang ke Indonesia memakai cangcut dong orangnya narilunya anak nyana neuleu urang aneh, urang ge neuleu nyana aneh, pa aneh aneh. Terus kitu we. Tah. Syaratna nu dibuluhna kudu beragama Islam, kudu mukafaah fil Islam. Akur nu ngabunuh jeung nu dibunuhna, encan nu ngabunuhna mangke, kakarak nu dibunuhna. Atawa aya pangamanan ti nagara. Nah, eta geus sami bae teu meunang ku urang di Balespati. Jadi naon itu wajib di Balespati mun dibunuh Zaid teu puguh-puguh ku ari ngabunuh bos cinglu. Dibunuh kudanya sak geus aing ke tangkap. Kupolsek, deh diinterogasi. Kenapa kamu membunuh? Habisnya saya kenapa? Saya kan udah dua kali bayar 3 juta, 3 juta. Kok gak dimasuk-masukin? Oh, udah cari orangnya pelantara enggak ada. Ya udah ada bosnya dia keluar naik mobil. Saya bunuh aja. bunuh deui tetep bae sebab eta bos cinglu aya pengamanan ti nagara. Teman nang kumo atuh ngabunuh urang Islam deui mah. Bunuh deui we sangkilang orang kafir ge, orang kafir nu aya pengamanan di nagara urang. Naye kafir di mingarana eta wajib dibunuh deui. Masya Allah. Bayadarul harbi wal murtadu maka disia-siakan kafir bangsa harbi. Aya Jeki ti Amerika ka dieu si Jeki. Taya si Jeki jeung si Joni ka dieu deuk turis ai prak datang ka dieu teh nyanyian pemberontakan harobi berarti sanajan di nagara urang tapi nyanyian pemberontakan sehingga loba anu kunyana dianiaya bunuh deui bae atawa tibalik ku ari mah lantaran nyanyian pemberontakan bunuh ku urang si Joni dicacag ku urang tak eta teh begitu urang ditangkap diinterogasi saha pembunuhna Zaid salu dibunuhna ternyata si Jeki kurang dia motif pembunuhan lantaran nyana jeung gara-gara jeung huru-hara ngabunuhan orang dia atawa jeung kitu resah di Indonesia dibunuh ku Ki Zaid teu kudu dibunuh deui tamah lantaran nyana berstatus arobi atau murtad. Nah, kuari mah Ki Zaid teh ngabunuh ngaran Saepudin. Saepudin teh asli nama urang Balaraja, urang Bitung. Sakola di Semarang, bobongohan kuari jeung urang Semarang. Ai praktek ternyata orang kabogohna teh Kristen. Cek kabogohna Kang Udin. Masa Kang Udin? Mas Udin. Di Semarang mah pokoknya saya siap untuk disunting oleh Mas Udin, yang penting Mas Udin masuk agama saya, agama Kristen. Kalau tidak, sudah tinggalkan saya. Sedengken geus kadong cinta jasa, Masya Allah nyoplokkeun agama hanya sekedar demi itil. Kira-kira pada eta, Masya Allah. Atau geus rusak jasa, jelema rusak jasa tam. Rusak jasa, kalau pasang ngomong temata. Aduh, ampun. Tah ieu kuari murtad si Saepudin teh, bahkan diganti ngaranna jadi Predi. Lantaran nyana geus asup Kristen jadi Predi ngaranna. Ngan teu Predi doang. Nah ieu ternyata ayeuna huru-hara jeung Ki Zaid dibuluh ku Ki Zaid si Saepudin. Begitu diselidiki ternyata horeng murtad. Teu kudu dibunuh deui Ki Zaid. Emang bunuhan ieu. Kapir harobi emang bunuhan. Murtad ge emang bunuhan. Kuari geus kapiheulaan dibunuh ku Ki Zaid. Zaid teu kudu dikisos. Masya Allah. Lamun make hukum Al-Qurani mat jasa. Kuari mah di Indonesia keur ngadagangkeun hukum-hukum demokrasi lawan jeung hukum syariat. Kamari ieu mah lantaran aya NU maen di nagara, masalah. Berbagai hukum nu bertentangan jeung masyarakat, jeung umat, jeung syariat selalu aya solusi. Tapi kuari mah kuari, naudzubillah min zalik. Hese kuari ieu. Keur perang hukum dipaksakeun liberal teh dipaksakeun kuari hukum demokrasi anu teu jelas demokrasi da di Indonesia ngalawan syariat teu kudu dicaritakeun hukumna geus aya 10 hukum nu bertentangan anu nyeri hate para ulama nyeri hate para cendekiawan muslim kumaha ieu kuduna padahal di luhur teh aya kiaian aya mu'i tetep naon artina asa jasa geus wallahu alam kaharepna kumaha lamun nu kukula sok dicaritakeun tolak tilu jadi hiji iraha dongeng na baheula tolak tilu jadi hiji deuleu dina tuffah deuleu dina raudhah deuleu kitab minhaj jeung kitab-kitab nu lain anu jadi rujukan bangsa Indonesia khususna umumna dunia ahli sunnah wal jamaah rujukan anakan kitab eta etalah nu dicekel ku NU baheula nu mantak eueuh masalah sakitu dicekel ku Orde Baru zaman Soeharto teh diserahkeun tama urusan agama mah aya bagianana eueuh masalah anak zina kuari diakukeun anak pribadi na'udzubillahi min zalika hareupna lamun ki Zaid zina jeung nyihindun anakan kuari teh atawa dikawinkeun geus umur 5-6 bulan atawa geus bolosot lah pokona mah na ieu teh nuntut lantaran kalakuanana kalakuan ki Zaid minta ka negara supaya meunang warisan disahkeun meunang warisan lantaran cak nagara eta teh darah daging ki Zaid lamun disahkeun waris berarti sah engke nikahna bersah nikahna nyana takabatur diwalian ku eta bapana berarti mun awewe berarti eta perzinahan naon hartina puyeng ku ari di Indonesia mun dibahas ku kula 10 kabeh moal geus datang ka subuh cak nu di luar ulah ngadahar udukna ngan setengah piring aing teu kuatin iyalah nu terjadi di Indonesia masya Allah perubahan-perubahan anak pohara amat atuh eta ngajedog di ditu ulama mantak naon berontak paingan kula ieu mah keur carita kula selalu ditelepon ku Gus Dur ketika masih hidupna caknyana bantulah NU kita goreng teu nyaho rusak jasa di jerona ngan kula bebe-bebe Gus saya makan enggak ada lulusan sekolahnya cuma SD juga hampir enggak lulus caknyana udah nanti diatur sama saya ieu keur cerita buka rahasia baheula keur zamannya na sok nelpon kula titah di NU bantu NU kita horeng meureun kos kieu ieu jerona masyaallah ketua NU nu ayeuna moal dibukakeun rahasiana lain ahli sunnah Inggris lamun dibejakeun berkedok ahli sunnah. Ah, geus teu kudu panjang-panjang sakadarnya hobay. Makana ieu makana eta kedudukan hilal satu Ramadan moal eureun-eureun terus-terusan lantaran nu di luhur NU-na. Mun dibukakeun kedok wari geus rada bocor geus sababar hayat tokoh nu jahun sebab konsul kok begini begitu dibuka ternyata teu murni ahli sunnah dek dituturkeun bae terus acak-acakan inget deui ka kula keur zaman Gus Dur bantulah coba NU kita tuh ngan hanjakal bae kula na SD doang ceknya saya juga kan enggak punya tamatan cek Gus Dur udah enggak apa-apa nanti dik dididik meureun ku nyana henteu lah kalau jeung urang ketos bae lah henteu lah aina langsung mana langsa ari sedih mah sedih inget ka omongan Ki Hasyim Muzadi waktu ka dieu nyana ngobrol jeung kula kering NU kering dari ketokohan yang murni nyana bahasana ge kos kitu inget beta diceuli kering teta lamun geus bahasa kering berarti kan geus teu ngocor kering garing kering teh ya kuari masyaallah lamun teh kieu itu kula bae kula bae kos kitu sebab di luhurna teu sinkron teu ngahiji itu ka ditu ieu ka dieu ieu lain masalah eta bae sakadar pemberitahuan bae kos kitu tuturkeun los pamarentah lamun lain agama ketika di agama kos kitu atuh mun deuk nyieun SPPT ka desa nyieun KTP ka desa administrasi los ka ditu tapi lamun geus ukuran ibadah deuk dituturkeun bae tolak tilu jadi hiji anak zina dianggap meunang warisan anak angkat dianggap meunang warisan hilal Ramadan geus teu puguh karuh itu naon gitu ru'yat apa henteu diru'yatkeun manya ru'yat ti memehna geus dijelaskeun otak pasang geus kitu kaharepna sing hade ibadah urang teh ka Allah lain nuturkeun teu puguh karuh coba ieu berontak Indonesia secara nasional mun eueuh ngagerakeun moal demonstrasi kabeh sa Indonesia nul terbunuh sabaraha tuntutanana hanya keadilan urang lembur mah teu nyaeun ieu BBM naik padahal mah BBM naik mah wajar untuk mengarah ke kemajuan kudu naik tapi kunaon atuh ieu urang demo naikna teu wajar naikna kurang ajar pancenanya da belajar di ditu belajarna sapotong lamun dibahasakeun bahasa intelek cara di TV teu ngarti-ngarti urang Indonesia mah lantaran mayoritasna bodo bodo nu mandek kula mah teu daek make bahasa intelek keur mah teu bisa meureun make bahasa Melayu ngeng teu mah teu daek kecuali kampung Melayu bahasa kampung Melayu bahasa sepatan ya bisa Jawa ge Jawa mauk mah ya iso lah titik-titik tapi lamun di hareupan urang Solo aduh ampun aing ngahareupan urang Jogja geus teu bisa bae tapi lamun ngahareupan urang Serang ngahareupan urang Mauk datang ka jam 12 petik dilawan ku aing sepira atuh Jawa Mauk kateter-teter ka Sunda nya geus komo Jawa rajeg mah nyana nu ngomong urang nu hayang seuri nyana nu ngomong urang hayang seuri eta si Jawa teh Sunda campur rajeg eta geus kitu yah dipaksakeun mah bisa kula geus sok hayang seuri lamun santri urang Jawa di dieu peuting sok mararasak gandeng teh budak ngomong naon jurig teh jelema teh orang nyana keur ngobrol ambo budak tam aja bahasa kos itu mah tapi lamun geus bahasa ka ditu nah ieu bahasa behes komo bahasa-bahasa internasional mun kukula deuk dijabarkeun kenaikan BBM teh ku bahasa urang mah kieu ye abeh ka harti abeh nyaho belang ieu minyak nu urang kuari dicokot diteken ku Amerika lantaran urang boga putula patali jeung MNC jeung UNF IMF dicokot kunyana dijual deui ka urang dimahalkeun gartin teu tuh kuari mah endek teu marudak kumaha minyakna nu urang diteken dicokot ku Amerika untuk internasional multinasional lain Amerika bae di jerona dijual deui ka urang dimahalkeun jang nyana urang nu boga minyak urang nu direbut urang nu kudu meuli pasang otak anu dipake tatagenan jang rakyat jang kesejahteraan jang nah iya tapi lamun rapi mah di luhurna tetep bae aman moal aya kurang rapih di luhurna lantaran cek SBY teh mangga minyak aing kudu dibeli ku aing kan gitu mun ngomong urangna kitu tah ayo coba tentang atuh ka DPR teh memang MPR mutus ke tentang mangga minyak urang kudu dibeli ku urang marudah lah nyana intren di ditu ulah gandeng ulah gandeng cek cana kebutuhan partai sia sabaraha kebutuhan ta aya nu tinggaleun aya nu tinggaleun mun kamari rapi mah atuh berjamaah alhamdulillahirabbil alamin kulantaran aya nu tinggaleun marudah nu tinggaleun ngagerakeun secara nasional sa Indonesia lantaran tinggal tuh ku bahasa urang makan kaharti jaheunya kiainya jahe ujian nu mawa pacul ge dibawa pacul ka ditu sia lain ngetrokan ka ditu ngetrok waya ujianana eta teu kaharti urang mah teu jeung ngomong nanaonan teh budak demo-demoannya capek-capek teu paham teh anjeun nu demo ka ditu datang kororosaan can paham sarua bae encan paham mentak poe minggu mentes ngaji di dieu kamari minggu kamari ba'da asar aya orang istana ka dieu nanya ka kula Pak Kiai ini kan mau demo besar betul bagaimana menurut Pak Kiai akan menurunkan presiden atau tidak oh tidak nyana ge ngomong alhamdulillah kok kenanya ka kula heran teu jawabna kunaon nyana nanya ka kula tah poe minggu asar aya urang istana datang ka dieu nanya sampai turun enggak presiden Pak Kiai enggak cek kula Ditanya kunyana, kenapa sampai enggak diturun ini? Ini cuma demo kecil-kecilan. Sakitnya kecil-kecilan, tuntutan mah hayang keadilan nyana lain rakyat. Kartin teh. Ketuntutan lain keadilan rakyat, keadilan jang nyana nu teu kabagiah. Ya, tuh sia oplo-oplo teuing atuh deui. Lantang sampai payah tuh rugi. Engke geja naek bakalna pending 6 bulan nyana deuk musyawarah jeung para syaitan. Teu kitu mah mun ngomong urang mah geus kitu tah. Ya Allah, ganteu ka harti. Jadi aya 10 engke mun kukula dicaritakeun mengapa dan mengapana. Ayo moal atuh jeung keur ngaji, Pak. Tuh, nanti nanya-nanyakeun tidak akan sampai turun. Kenapa, Pak Kiai? Sebab calon presiden yang siap untuk melanjutkan secara jujur dan adil tidak ada. Tidak kuat tekanan dari asing. Siapapun yang jadi presidennya seperti ini. Lantarannya nak di embargo engke ku Iran, di bom engke kilang minyak Iran anu ka Eropa jeung ka Amerika. Nyana geus teu bisa naik mobil, geus diteken negara-negara Malaysia, Indonesia dan lain sebagainya. Aing boga mobil kudung naik mobil sia. Di dituna di bom ku Iran, acak-acakan ujianna. Beki luhur bae eta naik ta. Tuh, teu kaharti ta, sebab kilang minyak Iran mah ke seluruh negara Eropa jeung Amerika. Mun kunyana di bom, diputus didinya atau enggeus kapal moal leumpang, mobil moal leumpang, Alphard tinggal Alphard, Lexus tinggal Lexus. Maudi tinggal Maudi, nyana geus ta'em-em, sirana, siratu, salah pegang salah satu. Aduh. Hese, urang memperhatikan bahasa-bahasa batur matamun dijabarkan seperti eta. Make bahasa anu di bawah rendah ieu mah di bawah mun perumahan mah ieu mah dumahan SSS. Tapi kahartipan kurang ijaeuh nya Kiai nu mantak ge kula aya hayang cita-cita jadi presiden sakedeung. Endek naon? Endek kaluhuran Munara Banten bae jeung hehehe, tayu internasional kuari keur memanas. Iran perhitunganana gempur cek Amerika, satu-satunya negara terkuat adalah Iran. Jerman, Perancis memohon jangan, ini bahaya besar. Kumaha lamun kunyana bebenderan di bom, akan berapa lama kita sengsara. Dua negara, tilu negara memohon ke Amerika, jangan. Tapi Amerika kadeuleuna ambisi untuk menyerang Iran. Iran hayangin jasa diserang hayang nyaho coba rarang sadan. Aing mah rarang sadan geus biasa coba sia. Coba tah eta kos kitu tah. Masyaallah, ieu keur memanas kuari memanas. Kuari keur diusapan bae ku urang Iran, inilah yang akan diputus cekena ni, yang akan dibom, disorot ku nya dibikeun ka Amerika. Ni yang akan dibom diputus oleh saya ini. Mentaknya na nyerang Irak. Cerik letik. Naon sebabna? Dibom ku Saddam Hussein kilang minyakna jagur. Etalah nu endek direbut ku nyana kilang minyakna dibom ku Saddam Hussein. Kagok asong nyana, terus bae diperangan nu bunuh diri tercatat per hari 135 per hari nu bunuh diri. Encan nu katembak, can nu dipencit, encan nu disate ku ya. Ji, emang kumat teh nyeri kitu Amerika. Iyalah balas dendam Amerika lantaran kuariga nu stres loba keneh. Di Amerika teh teu dibejakeun ka dieu. Tuh, ulah cek ulah dibejakeun nu stres nu asup Islam loba jasa, nu matak nu umroh. Kuari loba jasa Kanada, Inggris, Prancis, kuari nu umroh sababaraha kapal kuari ka Mekah, tinggal Obama bae. Gede kepala kieu amat ceknyana. Tuh, lamun urang Amerika arasup Islam, urang Indonesia arasup ka Amerika. Bloona deui. Masya Allah. Tah, ieu make bahasa rendah mata kos kitu. Etalah minyak urang teh kos kitu nu urang direbut secara paksa dijual ka urang mahal lain jang urang. Munjang urang mah eueuh masalah. tapi timbullah BLT nanaonan jalain hayang eta masyarakat kejujuran jeung keadilan pending 6 bulan jeung musyawarah heula. Jadi ditu ge bakal engke lamun geus kabeleteran kabeh. Oh iya, naik sekian persen saja. Pasuk bakal kos kitu ka jeung kuku bae. Tah ieulah Indonesia. Entar sih ade. Ulah ka bawa-bawa komo kiai mah mun kuari kiai milu bae ka pamarentah huluna Amerika pareum pondok pasantren. Lain anti Amerika urang hayu, lain anti pemerintah bareng jeung pamarentah dina hal-hal keduniaan, tapi urusan agama kuduna urang nyekelan Al-Qur'anul Karim. Ja ceurik hate pamarentah ge nurani nama camat ge ceurik, ja bertentangan ieu teh jeung kehirupan sapopoe bupati ge ceurik, ja bertentangan boga nurani tapi sarua di luhur jenderal dan ge ceurik, kok kieu ieu teh ngan geus hese carita keunana ieu di Indonesia. Ku reformasi teu beunang iwalti kudu ke revolusi. Tinggal ditanya bae, siap henteu revolusi? Ento can paham, mun geus paham siap kabeh. Can paham demonstrasi ge can paham, embung kulantaran paham daek. Engke ge revolusi, engke aya bakal nadeng lamun engke teh mah nu mere pengetahuan tentang revolusi untuk perubahan negara. Kerugian jeung keuntunganana urang revolusi ieu membuat gairah revolusi tinggi kos di Irak, kos di Iran, lantaran terus bae jadi mah ngagairahkeun perang teh ti mimiti orok keneh, siap perang datang ka kuarina geus tenang bae. Perang teh geus jadi lalab unggal poe sakumaha jengkol di dahar ku urang cisoka. Amis sakeuna teh geus. Masyaallah. Kos kitulah keberadaan negara di dunia. Tetap puhukna nu endek perang urang kakarak ge puhuk endek perang buntut geus acak-acakan. Kakarak deuk perang doang Amerika jeung Iran buntut geus kupat-kapit. Urang mah buntutna ge buntutna deui, buntutna ge buntutna deui ngan hanjakal kebona keur depa dina kobakan. Jadi buntutna ngepot. Masya Allah Karim, itulah keberadaan negara urang. Mantap yuk kepada kiai, kepada ustad, hati-hati. Ulah iilunin jeng Golkar, ulah iilunin jeng partai. Nyana-nyana baik urang bager, urang tuturkan dina hal-hal nu kitu ulah milu. Sebab geus teu bisa dinasehatan kuari. Boro dinasehatan ku ustad jeng kiai model urang, cacakan kunu di laluhur ge geus teu beunang ku nasehat kuan. Nyana-nyana bae. Nyana ge nuranna mah ceurik, neuleu nini-nini, neuleu aki-aki, neuleu yatim piatu, tapi kan nyana diteken gara-gara urang lah boga pertalian jeung orang Amerika seperti kieu. Mentak Gus Dur de kaluar ti eta langsung ka Israel. Langsung nyana ka Timur Tengah. Mun nyana sataun deui tah jadi presiden urang keluar ti Amerika. Ngan teu paham politik batu koski itu lulumpatan trek kakarak lumpat ka Israel bage wuh pengaruh ngomong nyana ieu nu ngomongna mah ta anu Amerikais atuh nu teu atuh naonan dipermasalahkeun kok boga rencana ieulah de kaluar IMF nyana teh endek berdiri sendiri mentak dipertimbangkeun ku Gus Dur apakah ieu terus negara teh apa henteu berubah apa ulah ieu berubah dirubah apa ulah perekonomianana kan nu jelas mah tina naon kitu ku ari produksi deuk di ka zaman Suhartokeun deui tapi cek Gus Dur ge asana moal kuat ya ini nya geus boga perasaan asana moal kuat bener bae teu kuat cek komo sararia entak nyana didukung di tidak jadi presiden deuk dihayukeun embung moal kuat sebab kuat ieu bangsa Indonesia na barodo embung mandiri jenteng rakyat cilaka jenteng rakyat teu dahar nu penting aing kabeli mobil tah sompral nama seperti eta kitulah lalakon di Indonesia geus sakadarenya hobae demo nu kamari teh di bahasa sundakeun mah seperti kitu. Urang mah geus ulah nanaon nu penting mah urang mah salamet bisa ngaji, bisa ibadah, meunang ridho Allah Subhanahu wa ta'ala jenteng kege aya waktuna kege aya eureuna kumaha meureun kege aya bae ka jeung ku kumaha ge urang nungguan satria baja hitam. Aduh, atuh nagara dinasehatan ku Ki Pudoli, atuh ber Ki Pudoli dari insek aduh. Bea ku Innova atuh mah. Ah, beres lah. Aduh, aduh, aduh, aduh. Cak cak. Urang paham kudu abeh urang hati-hati. Ieu kiai nu asup ka Golkar teh akibat teu paham perjalanan pemerintah. Hanya dibere motor, dibere mobil daek bae dipangieunkeun pondok pesantren bodoh teteh ka hulu-hulu namun lauk kurang eta berarti. Bebeletrikan orenganan di dieuna tah. Mamawa tai di huluna. Eta nu geus kitu. Ala lancur atuh. Tuh. Cak kiai teh aya aing ieu nu geus kumaha ieu nu geus. Robohkeun beuleum. Aju atuh nyieun make tiang awi. Jeung atuh teu keren. Nah iyalah perbah keren na ieu nu bae. Eta. Aya ngaji ka mana nu sebenerna? Aju ka dunia kieu ieu ngaji. Wa man alaihi kisasun jeung jelema anu memang wajib dikisos. Aya Zain ngabunuh Ki Bakar, dibunuh ternyata horeng Ki Bakar teh emang kewajiban dikisos. Salajan teu dibunuh ge emang nyana mah kudu dibunuh ieu. Aye prak boga masalah jeung Ki Zain, dibunuh eta teh Ki Bakar. Status Ki Bakar teh memang wajib kudu dibunuh. Statusna isos nyana teh Zain aman teu kudu dibunuh deui. Masya Allah. Masya Allah. Teu jalan ieu mah carita teh urang mangan koleksi syariat teh dina hate ngaji na urang mangan sakadar ngaji ganjaran aye dilaksanakeun mah henteu imah di Indonesia mah. Teu tai kuku acak. Kecuali kalau negara-negara berubah menjadi negara Islam atau sadar hukum tentang hukum Islam, walaupun demokrasi salah, sadar hukum di Aceh bisa, di Malaysia walaupun beberapa persen ja bisa, kunaon atuh diurang henteu, tinggal dipasrahkan ke penggede-penggede baik. Ternyata orang emang bupatihna agamana minim, gubernurna atuh diurang makomo head aju atuh kadituna terus menteri-menterina. Masya Allah jaksana ieu mah keur carita, beginilah keberadaan orang-orang Indonesia. Jauh keneh kamake hukum Al-Qur'anul Karim. Geus urang mah sakadar ngajelaskeun ngaji ojaki horenganan bertentangan jeung hukum-hukum nu aya di Indonesia. Terserah tamanyana sahibul wilayah, urang mangan sakadar koleksi syariat kebelah dituna urang meunang ganjaran ngaji kieu teh. Mantak ieu mah meunang sapertama bari HS ge ngaji ieu mah teu dipake ieu. Teu dipake ieu mah bari HS ubah salah. Cak nu nudutan aing mah teu kudu dititah ku sia ge aing cenah geus. Geus miheulan. Heh, atuh tinggal kula bae nganuhunkeun ge nuhun atuh geus. Oh, masalah. Masyaallah. Wazanil musanin qatalahu zimiun kutila. Ai jelma nu zina muson, zina teh kabagi dua, aya zina muson aya zina goer muson. Lamun jelma zina geus pernah kawin secara sah menurut syariat, mun zina ngaranna zina muson. Lamun aya jelema zina can pernah kawin anu sah menurut syariat, eta zina ngaranna zina goer muson. Engke statusna keputusan hukumna, lamun jelema zina zina muson, tangkep ku pemerintah adili supaya jelas bener-bener nyana pelaku zinahna. Aye prak geus jelas, ranjam sampai pae. etalah zina muson, lamun zina guer muson, iya hanya dijilid hungkul. Beda engke keputusan hukum nak. Nakuari Zaid pezina kebenaran ngalakukan zina nazina muson. Aiprakin kota lau zimi undi payahan gugapir zimi. Tadap kapir zimi numayan ki Zaid sebagai zina muson. Lantaran Zaid ma'agaman Islam kapir zimi. Anu ayah di Indonesia boga pengamanan ngabuluh ki Zaid du zina muson. Bunuh deui bae. Tebuka paah lantaran. Muslimun atawa dibunuhna ku jelema muslim atawa kafir zimi na asup Islam. Kayma fala Zaid zina muson kuari aya Ki Bakar tadina mah kafir. Kuari Ki Bakar asup Islam dibunuh ku Ki Bakar not statusna tadina kafir asup Islam. Tayyema tekudu dibunuh lantaran emang zina muson mah kudu dibunuh kuari ya pelakuna muslim tekudu dibunuh tuh kitu fil asohi nurutkeun cekaol asoh dalilna lantaran baheula waktu zaman Kanjeng Nabi loba kapir nu ngebunuh-bunuh ketika perang. Di luar perangnya dibunuhan ku kapir-kapir duseret dibunuh dianiaya tapi nyana asup Islam Kanjeng Nabi henteu nitah ngabunuh taka kapir nu asup Islam amankeun ku Kanjeng Nabi amankeun masalah tamakeur jadi kapir kan ngabunuhna ieu ge sarua aya kapir zini ngabunuh encan diadili ku pemerintah asup Islam amankeun masalah sebab kuari nyana berubah tidak kapir jadi muslim wa fil qatil wallahu a'lam.